Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Masyarat talaba habidakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, di sana ada seorang dari pendeta Yahudi yang bernama Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam. Beliau sebenarnya tahu tentang sifat-sifat Rasul yang akan diutus, karena tertulis dalam At-Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan Abdullah bin Salam, dia ingin tahu sebenarnya ini orang yang mengaku Muhammad, mengaku Nabi ini orangnya kayak apa? Orangnya pendusta atau orangnya jujur? Sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam At-Taurat dan Injil? Abdullah bin Salam memperhatikan, kata dia, saya dapati beliau wajahnya bukan wajah pendusta. Saya dapati Muhammad wajahnya bukan wajah seorang yang pendusta. Dan di antara awal-awal yang didengar oleh Abdullah bin Salam dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, ayuhan nas afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, afshus salama, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang lain. Suka memberi makanan kepada orang. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholat malamlah kalian di saat manusia itu pada tertidur. Tadkhul jannata bisalam, kalian akan masuk dalam surga dengan selamat. Ini pesan-pesan Nabi yang mulia yang didengar oleh Abdullah bin Salam waktu itu, yang dulunya beliau seorang pendeta Yahudi. Kemudian beliau masuk Islam. Melihat, menyaksikan dan mengetahui kejujuran dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat pesan-pesan Nabi yang mulia ini. Masyarat talabah, bisa kita jalankan. Mudah insyaallah kita jalankan di saat kita sedang mondok seperti ini, menimba ilmu di lembaga pendidikan seperti pondok pesantren ini. Sebisa mungkin kita membekali dengan amal solih di saat kita ini di lingkungan yang mendukung, lingkungan yang sangat memungkinkan untuk kita beramal soleh. Karena orang kalau punya simpanan amal kebaikan, insya Allah ta'ala nanti sesuatu di saat dia sulit, simpanan kebaikan ini akan membantu dia. Ibarat orang dia sudah nyelengi, ya, sehari dia ngumpul, dia nyelengi, nabung 1000, 1000, 1000, gak kerasa. Setelah 5 tahun, dia buka celengannya, oh uangnya banyak sekali, jutaan. Ya, sementara dia waktu itu butuh celengan ini bisa untuk membantu. Demikian pula dengan amal sholih. Amal sholih akan bisa membantu kita di saat kita nanti gak tahu kapan kita akan sulit, kapan kita menghadapi kesulitan. Amal sholih yang sudah kita lakukan bisa membantu kita, meringankan kita. Di antara amal sholih apa yang tadi Nabi sebutkan? Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salama, tebarkanlah salam. Kita bertemu dengan saudara kita, dengan ustadz kita, pengurus kita, ikhwah kita, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Bertemu dengan masyarakat kita, kita mengucapkan assalamualaikum. Menebarkan salam. Ini termasuk dari adab yang mulia. Termasuk dari amal sholih yang ringan. Bukan bertemu saling pandang, saling pelototan. Ya, yang terjadi nanti apa, saling tawuran. Bertemu dengan wajah yang ceria, keluar kata-kata yang manis, assalamualaikum. Dulu sahabat Abdullah bin Umar, beliau keluar masuk pasar, bukan jual beli waktu itu. Ditegur oleh sebagian orang, wahai Ibnu Umar, saya dapati kamu keluar masuk pasar, kok enggak menjual, enggak membeli, lah apa kok keluar masuk pasar? Kata Ibnu Umar, saya ingin menebarkan salam. Hah? Ingin menebarkan salam. Kenapa? Karena pasar tempat berkumpulnya orang. Jadi untuk menebarkan salam gampang, karena apa? Banyak orang berkumpul. Demikian pula antum, kalian satu dengan selainnya saling bertemu, ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau bukan para penimba ilmu yang menebarkan salam, siapa lagi? Kalau bukan penimba ilmu yang menjalankan bimbingan Nabi seperti, siapa yang akan menjalankan? Jadi yang pertama pesan dari Nabi adalah afsyus salam, tebarkanlah salam. Sunnah atau syariat ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Sehingga terkadang kalau mereka bertemu, yang keluar adalah kata-kata na'udzubillah. Yang ini jing, yang ini bi, gitu kan. Paham ya? Akhirnya bertemu satu dengan selainnya, bukannya saling mendoakan, bukannya saling ya memberikan kecintaan, yang ada adalah saling apa? Benci membenci. Terjadi tawuran, terjadi perkelahian. Kenapa? Sunnah Nabi ditinggal. Bimbingan Nabi enggak dikerjakan, yang terjadi ya seperti ini. Nabi itu mengarahkan kepada kebaikan, membimbing kepada ya untuk mempererat hubungan di tengah-tengah kaum muslimin. Kan arti dari salam, kan seorang mendoakan kesejahteraan untuk orang lain. Kamu kan seneng ya, kalau kamu misalnya ada orang ketemu di jalan, maaf ya ini ada sedikit rezeki, taruh di kantong 50 ribu, alhamdulillah. Seneng kan? Temu orang lain misalnya, gak tau dari belakang ada orang, sedikitin ada rezeki, kantong isinya nasi sama ya, misalnya rendang misalnya. Seneng kan? Iya gak? Lah doa itu lebih dari ini. Doa kesejahteraan lebih baik daripada apa? Uang, daripada harta, daripada barang. Afsus salam. tebarkanlah salam. Dulu para salaf, para sahabat atau para salaf, kalau mereka berjumpa, kemudian mereka ada yang keluar, ya, tertutupi tembok, tertutupi ke apa pohon, kemudian ketemu lagi, padahal cuma dibatasi oleh tembok, kemudian ketemu lagi, salam lagi. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan. Jangan kita cerita di masyarakat umum, di pondok pesantren pun sunnah ini sudah, ya, seolah-olah, ya, jarang dikerjakan. Betul lah, betul, ya kan? Lah kalau bukan thullabu ilmin, bukan para penimba ilmu yang menebarkan salam, siapa lagi? Ya, ini yang pertama, afsus salam. Dengan ini insyaallah, ya, yang gede menyayangi yang kecil menghormati yang gede. Wa at'imu ta'am. Yang kedua pesan dari Nabi, at'imu ta'am. Kalian memberi makanan. Yang namanya memberi tidak harus banyak. Terus sepiring dengan nasi, lauk, sayur tidak harus. Kau punya uang jajan misalnya 3.000, beli gorengan, beli permen, ajak teman kamu. Ini saya ada sedikit permen, sedikit gorengan. Latih diri kamu dengan kebaikan sejak kecil. Karena segala sesuatu itu butuh latihan. Kalau sudah terlatih dari kecil itu dengan kebiasaan yang baik, insya Allah dia tumbuh dewasa dalam keadaan baik. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyuruh pembantunya untuk membeli makanan. Ketika pulang, di depan rumah Ibnu Umar ada seorang pengemis minta-minta. Ketika pembantunya pulang bawa makanan, Ibnu Umar tahu di depan rumah ada pengemis, kata Ibnu Umar, "Tolong, makanan tadi berikan kepada pengemis ini. Kamu beri lagi." Diberikan makanan tadi kepada pengemis ini, Ibnu Umar menyuruh pembantunya untuk membeli makanan lagi. Pergi pengemis ini, mungkin cerita sama pengemis yang lain, "Tadi saya datang ke rumah Ibnu Umar, saya dikasih." Pengemis yang lain kan mungkin apa? Datang juga. Ketika pembantunya ini pulang bawa makan, oh ternyata ada pengemis lain di depan rumah. Ya, Ibnu Umar tahu, berikan kepada pengemis ini. Sampai berkali-kali datang pengemis lain, saya pembantunya bilang, "Lah kalau gini kapan tuan saya akan makan?" Ya, menunjukkan Ibnu Umar sangat dermawan. Ya, sangat dermawan. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau kalau diberi minuman susu atau makanan, beliau enggak makan dan minum sendiri. Beliau panggil para sahabat, terutama ashabus suffah, para sahabat-sahabat yang miskin, yang tinggal di emperan masjid, enggak punya rumah, enggak punya keluarga, dipanggil. Ayo makan bareng, ayo minum bareng. Seperti itu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang suka memberi. Bukan suka diberi. Kalau diberi senang ya kan memang. Tapi Ar-Rasul menganjurkan kita untuk banyak memberi daripada banyak menerima. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas artinya orang yang memberi. Tangan yang di bawah artinya diberi. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Aisyah radhiyallahu anha, satu saat datang seorang pengemis ibu-ibu dengan membawa dua putrinya. Zaman dulu orang pengemis itu betul-betul karena enggak punya apa-apa. Gak kayak sekarang orang ngemis, padahal rumahnya bagus, punya mobil, tapi dia ngemis. Zaman dulu enggak. Memang betul-betul gak punya apa-apa, lapar. Kalau mau dikasih makanan pun mau, kalau sekarang. Oh, dikasih makanan enggak, sih minta uang saja. Saya pernah datang pengemis ke rumah waktu itu. Saya tanya, "Mau minta makanan atau uang?" Dia bilang, "Minta uang saja." Mintanya uang, gak minta makanan. Berarti dia ngemisnya bukan apa? Karena lapar, karena memang jadi pekerjaan. ini ada orang memang miskin. Datang ibu-ibu membawa kedua anaknya. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah mencari-cari kira-kira makanan apa, enggak ada makanan apapun di rumah. Pas beliau menemukan ada korma tiga. Hanya tiga tok sudah. Pani istri Nabi loh ya kan. Karena di rumah kita ada snack, ada ini. Ini istri Nabi. Enggak ada makanan, sudah hanya tiga buah korma diberikan semua kepada Mang Mis tadi. Perempuan tadi langsung memberi anaknya masing-masing satu korma. Saking laparnya, anak tadi langsung makan korma tadi dengan cepatnya. Kan kormanya ada tiga kan? Masing-masing anak ada satu, ibunya satu. Ibunya ketika membelah korma mau dimakan, anaknya lihat. Ini dia. Gak tega ibunya. Akhirnya korma satu ini dibelah, yang sebelah diberikan ke anak ini, yang ini bangka ini, ibunya enggak makan. Yang namanya ibu itu penyayang. Makanya Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini, kisah ini dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, beliau sebutkan di babun al-walidatu rahimat. Al-walidatu rahimat. Bab para ibu itu penyayang. Para ibu itu penyayang. Tapi yang kita inginkan di sini, yang namanya orang memberi makanan itu tidak harus kalau dia makanannya banyak. Bahkan ketika adanya sedikit, adanya hanya misalnya satu permen, ya, dua misalnya permen, berikan kepada teman kita. Latih diri kita dengan kebaikan sejak kita kecil. Coba kita baca sejarah para sahabat, sejarah para salaf, supaya kita tahu bahwa mereka orang-orang yang suka memberi. Walaupun pemberian itu tidak harus banyak. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Kalau saya diundang makan untuk makan kaki kambing. Kaki di sini bukan dari lutut ke paha, itu banyak dagingnya. Bawah. Bisa dikatakan bagian kaki bawah kambing itu kan enggak ada dagingnya, kalaupun ada sedikit sekali. Seandainya saya diundang makan untuk makan kaki kambing kayak gitu, saya akan datangi undangan itu. Karena yang namanya memberi itu tidak selalunya bisa banyak. Ya. Jadi pesan Nabi yang kedua adalah wa'atimu ta'am. Makanya di antara sifat-sifat ahlul jannah, sifat-sifat penghuni sorga, orang-orang yang baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di antaranya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dan mereka memberikan makanan kepada orang lain dalam keadaan dia sendiri masih senang dengan makanan ini. Jadi makanan yang kita berikan itu makanan masih bagus. Makanan yang kita itu masih senang, bukan makan udah basi, sudah jamur kita berikan, bukan. Diberikan kepada siapa? Miskinan, pada orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang tertawan. Terlebih para tulaba ilmin, para penimba ilmu. Ya, ini mereka dari sejak kecil sudah dilatih untuk suka berderma dan memberi kepada temannya. Pesan Nabi yang kedua tadi, wa'at emutaan. Yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi. Itu orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kamu. Paman kamu, bibi kamu, kakak, adik kamu, keponakan kamu. Kamu menyambung baik dengan mereka. Bisa dengan nitip salam, bisa dengan memberikan pemberian. Ya. bisa dengan membantu dengan tenaga. Ini diantara yang awal-awal didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Sebuah nasihat yang indah tentunya. Terlebih Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi yang waktu itu dia betul-betul ingin memperhatikan benar enggak ini Rasul yang memang disebutkan dalam At-Taurat dan Injil. Ternyata betul. Kata Abdul bin Salam, falamma ra'aituhu ra'aitu wajhahu ya ra'aitu wajhahu laysa biwajhin kadhib. Tatkala saya melihat wajahnya Muhammad, saya lihat dia bukan wajah orang yang pendusta. Kemudian pesan beliau berikutnya, wasallu billaili wan nasuniyah. Dan salat malamlah di saat orang-orang itu tertidur. Ketika kita itu mondok, ketika kita ini ya para santri di lingkungan yang baik seperti ini, kita melatih diri kita untuk sholat malam, tahajud, membangunkan. Dulu saya ingat sekali waktu masih mondok, dulu kita saling sebelum tidur itu saling wasiat. Bahkan sebelum tidur kita sudah saling maaf-maafan dulu, khawatir nanti tidur kemudian bablas sampai yaumul qiyamah enggak bangun lagi. Sebelum tidur kadang kita saling maaf-maafan kalau mungkin selama siang ini melakukan kesalahan. Berpesan nanti kalau kamu bangun, tolong banguni saya untuk apa? Salat malam. Saling apa namanya? Wasiat, saling bantu-membantu untuk ya, kita baik dan agar teman-teman kita baik. Ketika kita sedang mondok seperti ini, di lingkungan yang baik seperti ini, kita enggak terdorong untuk melakukan amal kebaikan. Dan nanti kalau kita di luar, jauh dari lingkungan seperti ini, apa mungkin kita semangat? Di sekarang kita sudah semangat, di sekarang kita melatih diri, di sekarang kita menyimpan amal sholih. Insya Allah suatu saat amal sholih yang kita lakukan, suatu saat ketika kita ada kesulitan, amal sholih tadi akan meringankan beban kita. Kalian pernah mendengarkan kisah tiga orang yang terjebak dalam goa, tertutup oleh batu yang besar. Bagaimana amal sholih yang dulu mereka lakukan menjadi sebab yang dengannya Allah menggeser batu besar tadi sehingga mereka keluar dalam keadaan selamat. Tidakkah kalian mendengar kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang ditelan oleh ikan sehingga dia berada di perut ikan, di dalam air, di dasar lautan, di gelapnya malam. Namun karena Nabi Yunus orang yang di saat sehat, di saat aman, beliau senantiasa berzikir kepada Allah, maka diingat oleh Allah. Amal sholih yang dikerjakan oleh seorang hamba akan membantunya di saat hamba tadi mendapatkan apa? Kesulitan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallahi firroha ya'rifka. Apa hadis lanjutannya? Ta'arraf ilallahi firroha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat lapang. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada Allah? Artinya kita menjalankan amal sholih di saat kita sehat, di saat rezeki kita lancar, di saat aman. Ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepadamu di saat kamu kesulitan. Ya, di saat kamu sakit, di saat kamu mendapatkan bencana, di saat kamu mendapat musibah, simpanan amal kebaikan tadi, celengan amal kebaikan tadi bisa meringankan beban kita. Sudah saya sebutkan kan, ibarat kamu nyelengi, enggak kerasa setiap hari 1000, 1000, 1000, enggak kerasa setelah misalnya 5 tahun menengah butuh kebuka celengannya, alhamdulillah dari celengan ini bisa meringankan kebutuhan kamu. Demikian pula dengan amal sholih, Allah SWT terkadang menampakkan kepada hambanya sebagian buah dari amal sholih yang dilakukan oleh hamba. Pahala atau buah dari amal sholih terkadang Allah perlihatkan pada hambanya di dunia ini. agar hamba tadi semakin semangat, agar hamba, agar orang ini pun meniru, mencontoh, sebagaimana terkadang juga Allah menampakkan sebagian dari hukuman Allah di dunia ini kepada ahli maksiat, agar mereka sadar dan agar orang lain pun mereka ya tercegah dari kejelekan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan menimpahkan kepada mereka hukuman yang kecil sebelum hukuman yang besar. Terkadang Allah tampakkan di dunia ini sebagian hukuman kepada pelaku kemaksiatan, adab yang kecil dibanding dengan adab akhirat, agar orang itu mau bertobat, mau kembali kepada Allah SWT. Hadis Abdullah bin Salam yang sudah saya sebutkan tadi adalah pesan-pesan Nabi yang mulia, bukan untuk Abdullah bin Salam saja, bukan untuk para sahabat yang ada waktu itu saja, tapi untuk kita semuanya, untuk seluruh kaum muslimin kapanpun dan dimanapun. Sebuah wasiat yang tentunya kalau kita lakukan di samping tadi sebagai simpanan amal kebaikan, juga bentuk seorang berbuat baik kepada orang lain. Semoga apa yang sudah kita sampaikan menjadi bahan renungan dan menjadi ya cambuk bagi kita untuk kita semangat dalam beramal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.